bulan ngobrol lewat chattingan, hati hancur remuk redam. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, terhapus sudah harapannya. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, langsung jadi penyesalan. 3 bulan ngobrol lewat chattingan.